Tentunya apa yang kita kaji ini dari salah satu perkara yang penting bagi kita, karena berkaitan tentunya dengan mautana, jenazah-jenazah kita, ataupun berkaitan dengan jenazah kaum muslimin, yang menjadi satu kewajiban bagi kita untuk menunaikan dan menyelenggarakan pemandian, penguburan, atau pengkafanan. Demikian menyolatkan dan mengkuburkannya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, akhir dari pertemuan kita, kita telah mendapatkan keterangan dari hadis Ummu Atiyah berkaitan dengan jenazah putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zainab. Dan terakhir dalam keterangan kita, dimulai memandikannya dari arah kanan dan tempat-tempat wudu darinya. Sebagaimana telah disebutkan dan telah kita dengarkan sebelumnya, bahwa jenazah yang hendak dimandikan tentunya dipersiapkan segala perlengkapan untuk pemandiannya. Dan termasuk dari perlengkapan pemandian yang perlu dipersiapkan oleh kaum muslimin adalah tempat untuk memandikannya, atau tempat merebahkannya untuk memandikan jenazah tersebut. Tempat merebahkan untuk memandikan jenazah tersebut. Disebutkan oleh para ulama, tentunya sebaik-baik tempat merebahkan dalam memandikan jenazah yaitu dengan menjadikan anggota badan bagian atas kepala lebih dari perut ke kepala lebih tinggi, dan dari perut ke bawah kaki lebih rendah, sehingga tempat untuk memandikannya miring atau lebih tinggi. Peletakan bagian anggota bagian atas daripada yang bawah. Tujuannya maksudnya, agar yang keluar dari kotoran segera jatuh, atau apa yang kotor langsung segera jatuh, sehingga mudah membersihkannya. Dan tidak tinggal di tempat atau melekat pada badannya. Walhamdulillah, tentunya sebagian kaum muslimin mereka telah menyiapkan tempat pemandian ini atau tempat perbahan mayit untuk memandikannya. Semacam tempat tidur untuk memandikan. Kemudian tentunya setelah siap semua, baru jenazah dimandikan setelah melalui proses tahapan dari apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Setelah diwudukan, maka mulailah disiram, diguyur air mandinya atau air untuk memandikannya dari badannya yang sebelah kanan terlebih dahulu. Itulah yang dikatakan di sini, ibda'na bima yaminiha. Yaitu mulai dari leher, pundak, dada, kaki atau paha sampai ke bawah kakinya, telapak kakinya. Demikian punggung belakangnya yang sebelah kanan, ini terlebih dahulu. Setelah sudah selesai sebelah kanannya semuanya, baru sebelah kirinya. Tentunya untuk mencuci bahagian belakang si mayit, punggung belakangnya, dan daerah bagian belakang yang sebelah kanan, mayit dimiringkan. Direbahkan dengan miring atau dimiringkan dengan disandarkan kepada rusuknya yang atau badannya yang kiri, sehingga ketika dimiringkan dapat jenazah itu dibersihkan bagian punggungnya. Jadi semisal semisal ini adalah mayit, maka ini bagian kirinya, ini bagian kanannya. Seperti kita, ini bagian kiri kita, ini bagian kanan. Maka untuk membersihkan belakangnya, dimiringkan dengan bersandarkan ke tubuh kirinya, ke rusuk kirinya, sehingga bisa bagian belakang dibilas, diguyur air dari leher belakang kanan sampai ke bawah bagian kaki. Kemudian setelah dianggap cukup, direbahkan kembali dan kemudian di kirinya. Kemudian di kirinya. Sama dengan kanannya. Demikian. Setelah dianggap telah selesai, kanan dan kiri, sesuai dengan kebutuhan air, sesuai dengan kebutuhan memandikan si mayit, airnya sesuai dengan kebutuhan untuk memandikan si mayit, kalau dianggap 3 kali basuhan cukup, maka hal tersebut dicukupkan. Kalau dianggap butuh tambahan, masih ada yang belum tersiram, masih ada yang belum bersih, maka ditambah dengan menjaga basuhan dengan bilangan ganjil 3, 5, 7 selama masih dianggap belum bersih. Cuma yang menjadi catatan bagi kita, bahwa si mayit tentunya telah menjadi jenazah. Yang bisa mengetahui cukup dan tidaknya, yang memandikannya, bukan si mayit. Karena mayit tidak mungkin. Tetapi yang memandikannya, dialah yang mengetahui, dialah yang melihat keadaan si mayit. Dan tentunya pula, tidak memandikannya sebagaimana dia hidup. Di mana ketika dia hidup mungkin dia mandi untuk menyegarkan. Sehingga dia mengguyur berkali-kali badannya. Namun memandikan jenazah tidak demikian. Dengan tetap menjaga kebersihan tentunya. Tetapi telah datang keterangan dari Rasulullah, mandikan jenazah putrinya ini, kata beliau, 3 kali guyuran, siraman, atau 3 kali dibasuh, kemudian kalau dianggap kurang 5 kali, atau lebih daripada itu apabila memang dianggap perlu. Karena telah dilalui proses membersihkan daerah kubul dan dubur yang menjadi tempat apa? Tempat keluarnya kotoran, maka tentunya pemandian jenazah pada bagian badannya telah menjalani suatu yang ringan. Tidak lagi membersihkan apa yang keluar, karena sudah dimulai terlebih dahulu membersihkan apa yang keluar tersebut. Sebagai bentuk tambahan dari keterangan kita sebelumnya, bahwa wanita auratnya secara umum aurat manusia, tetapi ada bahagian anggota badan wanita yang memberikan dampak fitnah sehingga itu fitnah syahwat, sehingga yang pantas untuk dibuka ketika memandikannya dari apa yang boleh tampak dari leher dan tempat kalungnya, yaitu di atas dadanya. Dari lengan atas sampai ke bawah ujung jarinya. Dari lengan atas sampai ujung jarinya. Demikian dari pertengahan betisnya sampai telapak kakinya. Jadi yang boleh terbuka di hadapan para wanita, dan ini menghindarkan daripada fitnah tentunya, bagian atas dadanya, tempat kalungnya, sampai ke kepala atas atau rambutnya. Si mayit, bagian yang tidak boleh bersentuhan langsung. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini sebagai bentuk tambahan. Kemudian setelah dimandikan semuanya, baru kita melangkah ke penataan rambut laki-laki ataupun perempuan. Rambut laki-laki yang panjang, seukuran rambut laki-laki tentunya, sampai ke pundaknya. Maka sebagaimana wanita, yang tentunya wanita, fitrahnya dan citranya sebagai seorang wanita memiliki rambut panjang. Maka siapa yang memiliki rambut panjang ini, sebagaimana hadis, fadhafarna sya'raha thalatha qurunin fa'alqainahu khalfaha. Di dalam lafaz Imam Bukhari di sini, kami jadikan 3 kepang atau 3 bahagian dan dipertemukan di belakangnya. Jadi 3 bahagian itu dari bagian kepala kanan 1 bagian, kepala kiri 1 bagian, lantas yang belakang 1 bahagian, sehingga menjadi 3 bahagian. Ulama berselisih pandang apakah rambutnya dikepang, dijalin, ataukah tidak. Wallahu a'lam bisawab. Kalaupun dijalin, dari perselisihan mereka bukanlah perkara yang sampai kepada yang haram. Hanya saja mana yang lebih utama. sehingga kalau dianggap perlu dijalin, sebagaimana riwayat dijalin, kalaupun tidak dijalin tidak mengapa. Yang jelas dibuat 3 bahagian. Kemudian jadi dibuat 3 bagian, dikumpulkan yang bagian kanan satu bagian, bagian kiri satu bagian, bagian naam belakang tentunya yang bagian pertengahan satu bagian, sehingga menjadi 3 bagian. Sebagaimana wanita biasa membuat rambutnya menjadi 3 bagian. Sementara rambut yang dikumpulkan menjadi 3 bagian ini setelah dimandikan, kita sudah menyelesaikan pemandian, kita masuk ke dalam dhafarna sya'raha 3 qurun, yaitu kita apa kata beliau, kita kumpulkan dengan 3 tiga jalinan ini mengisyarahkan ketika dimandikan apabila si mayit dalam keadaan rambutnya dijalin, apabila si mayit dalam keadaan rambutnya dijalin ataupun mungkin diikat ataupun mungkin digelung, maka ketika dimandikan diuraikan terlebih dahulu, dibuka lepasannya baru dibasahi. Dibuka terlebih dahulu baru dibasahi atau dibasuh, disirami atau disiramkan, diguyurkan air. Namun sebaik-baik untuk membasahi rambut yaitu dengan menyampurkan antara air dengan daun bidara sampai berbuih. Tentunya dengan menjadikan air itu berbuih. Berbuih, kemudian buihnya diambil, diletakkan di kepala si mayit di bagian rambutnya tentunya. Demikian jenggotnya bagi laki-laki. Sehingga ini akan membasahi kepala si mayit. Dan dengan campuran daun bidara akan membuat lembut dan lemes rambut si mayit. Tidak lagi kaku. Sehingga apabila telah terbasuhi semua dengan buih daun bidara ini, yang dicampur tentunya dengan air, dibuihkan, barulah kemudian setelah dimandikan tadi, dikumpulkan 3 bagian rambutnya, bisa dengan mengepangnya, menjalinnya. Juga telah ada dari keterangan ulama, tidak mengepangnya, dibiarkan. Terurai dengan 3 bahagian. dikumpulkan dengan tiga bahagian. Kemudian ulama pula berselisih pandang tentang menyisirnya. Apakah rambut si mayit disisir? Sebagian besar ulama menganggap perkara yang dibenci untuk menyisir si mayit, karena dikhawatirkan tercabutnya rambut dari si mayit, rambut kepalanya, ataupun jatuh, ataupun bisa jadi rontok. Maka ini dihindari. Namun sebagian ulama mengatakan tidak mengapa disisir. Wallahu a'lam bissawab. Tentunya kalau dikhawatirkan jatuhnya rambut, tidak menyisirnya itu lebih baik, sehingga menatanya sekedar mengumpulkan, merapikannya dengan tangan yang memandikan si mayit, yang bersentuhan langsung dengan badan si mayit. Kemudian ketiga bahagian ini dikumpulkan di belakang badannya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, setelah dimandikan bersih, maka yang perlu untuk kita perhatikan pula dari siraman yang terakhir dengan kapur barus. Kenapa penyiraman pembasuhan yang terakhir dengan kapur barus? Ketika dalam pemandiannya, yang ini belum sempat kita sebutkan, karena dengan pemandian dengan air yang terakhir dengan kapur barus atau yang sejenisnya akan mengencangkan badan si mayit, menguatkannya. Akan mengencangkan badan atau kulit si mayit, dan termasuk juga membuat badannya dingin. Juga di antara ulama dengan riwayat yang datang mencampurkannya dengan minyak wangi. Mencampurkannya dengan minyak wangi. Kenapa terakhir? Karena minyak wangi kalau terakhir tentunya akan menetap wanginya, sehingga tidak dilakukan pada awalnya, karena kalau pada awalnya akan lenyap dengan siraman-siraman air. Jadi dengan minyak wangi, dengan kapur barus, sehingga mewangikan badan atau jasad si mayit. Hanya saja telah kita dapatkan keterangan yang mati dalam keadaan berihram, wafat dia dalam keadaan berihram, maka tidak dipakaikan airnya dengan minyak wangi. Kenapa demikian? Karena orang yang ihram dilarang memakai minyak wangian setelah dia berihram. Nanti dia boleh memakai minyak wangi setelah dia tahallul dari ihramnya. Sementara orang yang wafat dalam keadaan ihram, dia ternilai ihram sampai pun dia wafat dan nantinya sampai di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan dia memakai pakaian ihramnya dan tentunya dalam keadaan bertalbiyah. Karena itu tidak diberikan minyak wangi. Yang diberikan minyak wangi hanyalah mereka yang selain mati dalam keadaan tidak berihram. Inilah keadaan dimandikannya. Dan terakhir kita menyebutkan pada pertemuan yang lalu, untuk melakukan pembersihan dengan sunanul fitrah. Sebagian ulama menganggap suatu yang dibenci melakukan hal tersebut, tetapi sebagian yang lain memperkenankannya. Sunanul fitrah di sini merapikan kumisnya, mencukur bulu ketiaknya, dan memotong kukunya. Apa yang dipotong dari bekas potongan kuku demikian rambut demikian apa maaf potongan kumisnya dirapikan kumisnya demikian bulu ketiaknya dengan mencukur bukan dengan mencabut digabungkan di dalam kafan si mayit yaitu dengan membungkusnya dengan apa yang lebih dari kain kafan dimasukkan ke dalam kafan si mayit dibungkus tersendiri dengan kain kafan tentunya dimasukkan ke dalam kafan si mayit sehingga dikubur bersama dengan si mayit. Setelah itu barulah dipersiapkan pengkafanannya. Barulah dipersiapkan pengkafanannya. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathati athwabin bidin sahuliyah min kursuf laisa fiha qamis wala imamah. Dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafan dengan 3 kain kafan berwarna putih. Yang kain tersebut berasal dari negeri Yaman sehingga disebut Sahuliyah. Dan kain kafan ini min kursuf, yaitu dari kain katun. Tidak dipakaikan dengan kain kafan ini kepada beliau baju, demikian imamah. Hadis muttafaqun alaihi. Setelah mayit tadi sudah dimandikan dengan sempurna, tentunya dengan apa yang telah kita dengarkan dari beberapa pertemuan, dan terakhir disirami dengan air yang akhir yang dicampur dengan apa? Kapur barus ataupun minyak wangi. Tujuannya kapur barus sudah disebutkan untuk mengencengkan badan dan kulit si mayit. Minyak wangi untuk mewangikannya, kecuali dari orang yang berihram. Kemudian dilakukan sunanul fitrah. Yang sunanul fitrah ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Ketika tidak dilakukan, tidak berdosa. Seandainya si mayit tidak dilakukan padanya sunanul fitrah, tidak mengapa. Tapi kalaupun dilakukan, naam, juga bukan dari perbuatan dosa. Karena namanya sunanul fitrah, bukan suatu yang dilarang. Wallahu a'lam bissawab. Ini dari pendapat yang kita ketahui dari sebagian ahlul ilmi. Kemudian menyiapkan kain kafannya. Bahwa Rasulullah contoh terbaik, jenazah beliau dikafani. Dan dikafankan jenazah beliau dengan 3 kain kafan. Dari kain katun, yang kebetulan kain katun beliau berasal dari negeri Yaman, yang berwarna putih. Kain katun tersebut berwarna putih. Sehingga seutama-utama kain kafan berwarna putih. Kemudian dari katun. Kemudian dari katun. Dan akan kita dengarkan nanti kain kafan dari yang utama, dari apa yang baru. Yang utama dari apa yang baru. Tetapi kalau dia tidak memiliki yang baru, maka yang bekas pun tidak mengapa. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, adapun kain kafan itu sendiri, maka kain kafan tersebut dari harta si mayit. Dari harta si mayit. Kalau ternyata si mayit tidak memiliki harta, maka dari karib kerabatnya. Dan ternyata apabila juga karib kerabatnya tidak memiliki harta, maka tentunya dari penguasa. Wallahu a'lam bisawab. Tiga kain kafan ini yang menutupi seluruh tubuhnya. Karena demikianlah kain kafan Rasulullah menutupi seluruh tubuh beliau. Tetapi tiga kain kafan ini bukanlah dari suatu yang mahal harganya. Bahkan diperintahkan bagi kita untuk tidak melampaui batas dalam pembelian, penyiapan kain kafan. Karena yang seperti itu bukanlah perkara yang terpuji, tapi bahkan tercelah. Sehingga seutama yang baru dan tidak melampaui batas. Tidak mahal harganya, namun pakaian yang juga tidak baik mutunya, tetapi pertengahan. Jadi tidak mahal, yang tentunya kalau tidak mahal, dia tingkatannya pertengahan dan tidak murah. Karena kalau tidak murah, nanti berkaitan dengan mutunya, mutu kain tersebut. Sehingga diinginkan dengannya pertengahan. Jadi kain kafan yang menutupi seluruh tubuh dan dengan harga yang tidak melampaui batas dan tidak membelikan kain dengan apa yang cepat rusak, mudah robek. Dari kain yang tentunya murah atau mutunya kurang baik. Wallahu a'lam bisawab. Tiga kain kafan ini ditumpuk menjadi tiga lapis kemudian si mayit diletakkan dengan merebahkannya di tengah-tengah kain kafan sehingga akan menutupi seluruh tubuhnya dari kepala sampai kakinya. Hanya saja ketika mengkafani si mayit, bagian di atas kepala si mayit lebih banyak daripada bahagian kakinya. Jadi bahagian kain yang di atas kepala si mayit itu lebih banyak, lebih panjang daripada bahagian yang berada di bawah telapak kakinya. Tentunya karena nantinya ketika akan dikumpulkan kain kafan tersebut, di daerah bahagian kepala ini membutuhkan sedikit kain yang luas, sehingga itulah kenapa lebih dilebihkan. Adapun kaki tidak demikian. Jadi direbahkan di tengah-tengah kain kafan, sebelum jenazah ditutup dengan kain kafan, maka dari beberapa riwayat dan keterangan, jenazah diwangikan terlebih dahulu. Dengan minyak wangi. Daerah kepalanya, daerah punggungnya, ketiaknya, daerah duburnya, ada kubul, ada dubur. Maka ini bagian dubur. Kemudian daerah belakang lututnya, lipatan antara paha dengan betis. Demikian di daerah wajahnya. Tentunya tujuannya untuk mewangikan si mayit. Demikianlah yang datang dari keterangan-keterangan tersebut. Bahkan dianggap layak untuk dilakukan, yaitu dengan menutup daerah lubang yang ada pada jasad si mayit dengan kapas yang telah diberikan minyak wangi. Artinya dengan ditutupkan dengan kapas yang telah diberikan minyak wangi. Terlebih lagi kalau dikhawatirkan akan keluar kotoran dari tempat tersebut, Maka disumpal, ditutup, agar tidak mengeluarkan kotoran. Dan karena kotoran tentunya suatu yang tidak sedap, maka dengan aroma yang tidak sedap tentunya maka menyumpalnya dengan kapas yang diberikan minyak wangi. Setelah itu dikuatkan dengan kain. Jadi setelah di bagian dubur diberikan kapas dengan minyak wangi, kemudian dikuatkan dengan kain sehingga tidak keluar apa yang dikhawatirkan keluar di bagian duburnya atau bagian belakang. Adapun matanya cukup dengan kain kapas, demikian hidung, kain kapas, demikian mulut, demikian telinga. Sekedar menutupinya, bukan untuk melampaui batas. Baru kemudian mulai melipat atau mulai menutupkan dengan kain kafannya. Ini untuk sementara waktu yang bisa kita ambil dari pertemuan ini. Kita akan lanjutkan nantinya pada pertemuan yang berikutnya. Dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan teorinya ini bisa kita gambarkan dengan praktek. Insyaallah kita mencoba untuk mempraktekkan dengan menggunakan media orang-orangan tentunya yang mudah untuk kita lihat bersama dan ringan untuk menatanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan dimudahkan yang dengannya nantinya akan memperjelas keterangan-keterangan yang telah kita ambil. Wallahul muwaffiq wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.